kemarin ada diulang. Ya latul launa itu betul launya adalah domir karena akhir fiilnya itu alif. Aslinya latul launa gitu. Antubla ya kan alif itu akhirnya. Jadi setelah wawu sukun tanah tenun. Ada itu ada pertemuan dua sukun alif dan sudah wawu sudah dibuang alifnya. Kemudian di domah wawunya untuk memudahkan bacaan latul launa. Terakhir nama di an-naw Arabiyah. Macam yang keempat dari yang mabni adalah marukiba tarkib al-masjid. Min az-zuruf, apa yang ditarkib dengan tarkib masjid. Min az-zuruf dari zaraf-zaraf. Zamaniyatan kanat aw makaniyah, apakah zaraf zaman ataupun zaraf makan. Misal marukiba min zuruf zaman qauluka fulanun ya'tina sabaha masaa. Contoh apa yang ditarkib dari zarfuz zaman yang dia mabni karenanya adalah ungkapanmu fulanun ya'tina sabaha masa'a, fulan datang kepada kami setiap pagi dan sore. Wal aslu aslinya adalah sabahan wa masa'an, setiap pagi dan sore. Ay fi kulli sabahin wa masa'in, yakni setiap pagi dan sore hari. Fa hudhifa al-'atif, maka dibuanglah huruf atafna, huruf atafnya. Ya, tadinya sobahan wa masa nibang wawunya. Warukiba zaraf qastan litakhfif, kemudian diterkiblah zaraf tadi sobah kepada masa dengan tujuan takhfif, mendatangkan keringanan pada pelafazan. Tarkiba khamsata asyara, seperti tarkibnya khamsata asyara. Qala syair wa man la yasrif wa man lam wa man la yasrif al-washina anhu sobaha masa yabghu khabala. Siapa yang dia tidak dipalingkan, dijauhkan dari tukang adu domba siang dan sore hari, setiap pagi dan sore hari, ini saya dia para pengadu domba, ini saya mereka para pengadu domba itu akan menimpakan kepadanya kejelekan, kemabrotan. Waman la yasrifil washina anhu sabaha masaa yabghu khabala. Irabi apa sabaha masaa? Sebagai apa? Siapa yang layasrif tidak dipalingkan darinya? Ya, ya sebagai apa? Sobaha masa, sebagai dorof tadi. Ya, jadi mabni juz'aini fi mahali nasbin. Dia mabni pada dua bagian ini dan pada mahalnya nasr sebagai dorof. Siapa yang tidak dipalingkan darinya? Tukang domba di siang dan sore hari, maka dia ataupun mereka bisa akan menimpakan kepadamu kejelekan. Walau obofta, seandainya kau ibofahkan, ya, diganti tarkibnya, tarkib idhofi. Kaqulta, kemudian kau katakan sabaha masa'in lajaz. Misalnya ini juga boleh. Ya. Sabaha masa'in juga boleh. Ai sabahan za masa'in. Berarti maknanya sabah pagi yang memiliki sore hari. Ya, sabahan za masa'in, za bermakna sahib. Sabahan pagi hari yang za masa'in. Ya mungkin maknanya sama ya. Sabahan za masa'in. Sobah yang dia memiliki sore hari. Falidhalika adaftahu ilaihi lima bainahuma minal munasabah. Oleh karenanya kau bisa mengidhafahkan sobah kepada masa, dikarenakan antara keduanya ada munasabah, ada keterkaitan. Wa in kana sobah wal masa la yajtami'an, meskipun antara pagi dan sore tidak bisa berkumpul dalam satu waktu. Wa nadhiruhu fil idhafah, dan yang semisal ini dalam idhafah waktu ke waktu yang lain yang berbeda yang tidak bisa bertemu adalah qaulu ta'ala firman Allah ta'ala lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha, seolah-olah mereka tidak tinggal di dunia kecuali di sore hari ataupun duhaha, di waktu duha dari sore hari. Ha di sini kembali kepada ashiyah duhaha. Fa udifa duha ila dhamir al ashiyah, maka didhafakan al duha kepada dhamir yang kembali kepada ashiyah. Wa qila, ini menunjukkan bahwa beliau melemahkan yang berikutnya ini yang beliau rujukan yang terjadi di atas tadi. Duha didhafahkan atau kepada dhamir yang kembali kepada asyiyah di sore hari ataupun di waktu duha, ya dari sore harinya, waktu duha milik sore hari itu. Wa qila, dan ada yang mengatakan aslinya adalah duha yaumiha, duha yaumiha, waktu duha di hari sore itu. Tsumma khudhifal mudhaf, kemudian mudhafnya dibuang yaitu yaum. Ya, sehingga jadilah duhaha. Wal hajata ila hadza, tapi yang benar kata beliau tidak butuh untuk menafsirkan di situ yaum ya mahdhuf. Ya, sudah benar didhafahkannya duha kepada asyiyah, karena waktu sore ada gitu, memiliki waktu duhanya juga. Wa taqulu fulanun ya'tina yawma yawma, katakan fulan datang kepada kami yawma yawma, setiap hari. Yawma yawman yawman, apa ini i'rabnya? Yawman yawman ay kulla yawmin, waraf juga ya, orang apa? Zaman. Qala syair ati rizqu yawma yawma fa ajmil talaban wadhi lil qiyamati zada. Ati rizqu yawma yawma, rizki akan datang ya, setiap hari, sehingga perbaguslah upaya mencarinya. Wa bughiril qiyamati zada, dan carilah bekal untuk hari kiamat. Di sini syaitnya yauma yauma. Ya. Waraf mabni mabniul juz'aini, mabni dua bagiannya. Fi mahalli nasbin ala dzarfiyah az-zamaniyah. Wa mithalu ma rukiba min dzurufil makan, contohnya ditarkib dari dzarful makan, adalah ucapan musuhilatil hamzatu baina baina. Hamzah dibaca tashil antara. Ya, maksudnya antara hamzah dengan alif. Seperti dalam contoh a'anzartukum, kadang dibaca tashil dalam juru yang lain. A'ang, itu dibaca a'ang. Yang keduanya dibaca tashil antara hamzah dengan alif, bukan a'ang tapi a'ang. Wa asluhu, asli dari baina-baina adalah bainaha wa baina harfi harakatiha, antara hamzah dengan huruf yang dihasilkan oleh harokat hamzah. Jadi asli ya, contohnya tadi a'anzartukum, jadi a'anzartukum. Di situ hamzah yang kedua dibaca baina-baina, antara hamzah dengan huruf yang dihasilkan oleh harokat hamzah. Tadinya kan harokat hamzah yang fathah, hamzah yang kedua yang dibahas, a'a tadinya itu. Yang dihasilkan oleh harokat hamzah itu alif ya, karena alif munculnya dari hamzah ya. Sehingga dibaca antara hamzah dengan alif. Alif itu dihasilkan oleh harokat hamzah yang aslinya tadi adalah hamzah yang kedua, a'a. Wa asluhu, aslinya baina baina ya, baina hamzah dan alif. A'anzartukum wa baina harfi harakati, maksudnya antara alif, karena alif adalah huruf yang dihasilkan oleh harakat hamzah fathah kan, a'a. Itu hamzah itu menghasilkan alif gitu, sehingga dibaca antara hamzah dengan alif. Fa hudhifa ma udhifa ilaihi bainal ula wa bainas thaniyah wa hudhifa al'athif wa rukiba adzarfan. Jadi ringkas seperti itu, baina-baina tadinya bainaha wa baina harfi harakatiha. Bagaimana bisa menjadi ringkas baina-baina antara ini dan itu? Fahudhifa ma'udhifa ilaihi baina, maka dibuanglah tempat yang baina pertama disandarkan padanya. Baina yang pertama disandarkan pada apa? Pada ha kan? Dibuang itu mudhaf ilaihnya. Fahudhifa, dibuanglah apa yang baina pertama disandarkan kepadanya, itu haknya, sehingga jadilah baina. Wa baina tsaniyah, kemudian juga dibuang apa yang baina kedua disandarkan kepadanya, yaitu harf harfi harakatiha, sehingga jadilah baina baina. Wa hudhifa al'athif, dan juga dibuang huruf athafnya. Tadinya kan baina wa baina, sehingga jadilah baina baina. Wa rukiba dzarfani, kemudian keduanya ditarkib menjadi dzarf, dzarful makan. Sehingga pada contoh tadi suhilatil hamzatu ya, suhila jelas i'rabnya. Fil maudhi mughayyir shighah, kemudian mabni ala fath ta ta'nits al hamzah naibul fa'il marfu' wa alamat rafi abdullah dhahir ala akhirih. Baina baina dzarfu al makan mabni al juz'aini fi mahalli nasbin ala dzarfiyah al makaniyah. Amin tu juga sama dah. Yang ana baca di tempat yang lain itu contohnya itu. Ya perlu ada ini sih penelusuran. Nahmi ya, qala asy-syair, coba yang lain ucapan penyair. Nahmi haqiqatana wa ba'dul qaumi yasqutu baina baina. Kami menjaga keluarga kami dan sebagian kaum jatuh baina baina, antara ini dan itu. Ya, wal aslu baina haula wa baina haula. Aslinya baina baina adalah baina haula wa baina haula. Antara mereka itu dan antara mereka ini. Fauzilatil idhofah, maka dibuanglah idhofah. Ya, dibuanglah idhofah. Warukiba al-isman tarkiba khamsat asyara. Kemudian dua isim ini, baina yang pertama dengan yang kedua ditarkib menjadi atau seperti tarkibnya khamsat asyara. Wahadhani dhurafani alladhani sara dhurfan wahidan fi mawdi nasfin alal hal. Ya. Wahadhani dhurafani, dua dhuraf ini. Alladhani sara dhurfan wahida, yang telah menjadi satu dhuraf. itu fi mawdhi'in nasbin alal hal, katanya pada mawdhi'nya nasab sesuai hal. Iya, baina baina sesuai hal yang benar lebih. Jadi ada juga nanti bisa juga misalnya yang lain. Turuf. Idzil murad karena ini mau kan dari maknanya adalah wa ba'dul qaum yasqut wasata. Iya, dan di antara kaum ada yang mereka gugur di tengah-tengah. Ini makna baina baina di tengah-tengahnya. Wal haqiqatu ma yajibu 'alal insan. Nah, kemudian diterjemahkan ini di sini makna bashir zai haqiqatu apa sih? Nahmi, kami jaga haqiqatana. Wal haqiqah ma yajibu 'alal insan an yahmiyahu min al ahl wal ashirah. Haqiqah adalah al insan ma yajibu, sesuatu yang wajib bagi manusia untuk dijaga, dibela dari keluarga. Ya. Yuqalu, dikatakan dalam ucapan orang Arab, rajulun hami al haqiqah. Rajulun hami al-haqiqah, seorang yang dia pembela haqiqah keluarganya, yakni annahu syahmun la yubam, maksudnya dia sangat kuat, tidak bisa dikalahkan. Rajulun hami al-haqiqah, hamil haqiqah syahmun la yubam, seorang yang tidak bisa dikalahkan, kuat. Wanna'ul khamis, disini ada maknanya enggak? Hah? Oh. Enggak, emang mana Bashir secara keseluruhannya? Oh, mana Ijmaninya? Enggak ada ini. Kayaknya Muhyiddin enggak pernah ada gitu. Iya, iya. Jarang. Cuma Mughwa. Haqifanya ma'ajibu ala rajul an yahmiya wa yudafi'anhu wa yadbun nafsa fi sabili muhafza dan nafsi wal ad wal mal. Ini enggak ada ya? Ada dah? Ada. Iya, ini kerjaan yang lain ini. Ini ya al-lughah wal ma'na ya. Al-lughah wal ma'na, sisi bahasa dan maknanya. Ma yajib al-hifadz 'alayhi kal-'ardi wan-nafs wa nahwiha. Haqiqah adalah sesuatu yang wajib dijaga seperti kehormatan, jiwa dan yang semisal keduanya. Yaqulu, penyair mengatakan, inna nuhafidz 'ala ma yajib al-hifadz 'alayhi. Sehingga kami menjaga sesuatu yang wajib dijaga. Wa nabdul fi sabili dzalik kulli ghalin wa nafis. Kami curahkan untuk itu segala perkara yang mahal dan berharga. Wa ba'duna yastamitu fi sabili difa' an hadhihi al-haqiqah. Sebagian kami ada yang mati-matian untuk membela haqiqah ini. Ya. Mati-matian ya, sekutu baina baina mati-matian maksudnya berarti ya. Ya, dia kerepotan gitu, tapi dia mah kuat gitu. Tadi kan hamil, dia kuat kokoh, yang lainnya mati-matian gitu, penang-manding gitu. Ya, penang-manding antara hidup dan mati gitu, mati-matian tuh. Kalau dia kuat gitu. Itu mana yang tadi berarti ya. Masya Allah ya. Bermanfaat. Ya. Nahmi haqiqatana, kami kuat. Berarti menjaga kehormatan kami. Sebagian di antara kami ada yang yaskut baina-baina mati-matian. Untuk bisa membela keluarga mereka. Wa naw'ul khamis, macam yang kelima. Ma rukiba tarkiba khamsata asyara minal ahwal. Apa yang ditarkib? Dengan tarkib khamsata asyar. Yaitu mabniul juz'aini. Tapi dari hal-hal, kalau tadi dari dorof, kerusaman, dorof makan. Sekarang dari hal-hal. Yaqulun, mereka mengatakan, fulanun jari, baita. Fulan adalah tetanggaku. Baita, maksudnya dalam kondisi rumah kita dan tetangga kita berdempetan. Asluhu baitan li baitin. Aslinya baitan li baitin. Rumah milik rumah, rumah demi rumah. Ay mula siqanya, ini berdempetan. Fahudhi faljar wa huwallam. Prosesnya menjadi baita-baita adalah pertama dibuang huruf jarnya, li dibuang. Warukibal ismani, kemudian dua isim ini ditarkib menjadi satu isim. Wa amilul halima si qawlihi. Mana di sini amilnya? Hanya namanya hal kan harus ada amilnya. Biasanya fi'il atau yang bermakna fi'il. Tadi dikatakan bahwasanya tarkib, ya contoh baita-baita adalah hal. Di sini mana amilnya? Gak ada fi'il gitu kan. Di sini adanya isim. Fulanun jari, baita-baita. Fulan adalah tetanggaku. Dalam keadaan bertempet-tempet rumahnya dengan rumahku. Wa amilul hal ma fi qawlihi jari. Amilnya hal yang membuat nasabnya hal, ya baita-baita, dia mabni pada dua bagiannya tapi pada bahannya nasab dari hal. Ya. Amilnya hal ma fi qawlihi adalah apa yang ada pada ucapan menyair ataupun ucapan mereka jari. Min makna al-fi'il, yaitu dari makna fi'ilnya. Ya. Fa'innahu fi makna, karena jari mengandungi makna fi'il, yaitu dari sifailnya. diambil mujawiri, orang yang berdekatan, bertetanggaan denganku. Nah itu. Jadi ambilnya hal tadi baita-baita adalah apa yang ditakwil dari jari berupa isim fa'ilnya. Jari isim fa'ilnya mujawiri. Wa jawazu an yakuna al-jaru al-muqaddar ila wa an yuqaddar jarun aslan bal fa'ul 'athaf. Dan mereka membolehkan an yakuna al-jar al-muqaddar ila, untuk huruf jar yang ditakdirkan itu ila, bukan lam, kalau tadi kan baitan li baitin. Sebagian membolehkan untuk ditafsirkan huruf jarnya ila, baitan ila baitin, dari rumah-rumah, berdendetan. Wa an la yuqaddar jarun aslan, boleh juga, atau mereka juga membolehkan untuk ditafsirkan sama sekali huruf jar, baitan-baitan. Bila fa'al ataf, la yuqaddar jarun aslan, bal, bahkan fa'al ataf, bahkan dengan fa'al ataf saja, baitun wa baitun, berarti baitan wa baitan, gitu. Baitan wa baitan, ada yang bolehkan seperti itu aslinya. Dia mengatakan aslinya baitan li baitin, ada yang mengatakan juga boleh baitan ila baitin atau baitan fa baitan. Wa qalatil arabu aidha, orang Arab juga berkata, sini al-arab adalah isim, sini jamak, sehingga boleh dengan mu'annas fi'ilnya. Qalatil arab, qalatil arab aidha tasaqatu akhwala akhwala, mereka gugur sedikit demi sedikit. Ay mutafarriqin, yani berpencar-pencar sedikit demi sedikit. Wa huwa bil kha' al-mu'jamah, dan dia dengan kha' yang bertitik satu untuk membedakan dengan ha. Qala asy-syair yasifu thawran, thawran yad'amu al-kilaba bi qarnihi. Berkata seorang penyair yang dia menggambarkan thawran, bantengnya kerbau jantan, bantengnya yang dia yad'an, menusuk, menanduk anjing-anjing pemburu, mikharni dengan tanduknya. Yusaqidu anhu rauquhu dhariyatiha siqata siqata syarari alqaini akhwal akhwala. Rauquhu itu maksudnya tanduknya banteng menggugurkan dhariyatiha, yakni tadi kilat anjing-anjing. Tanduknya banteng itu menggugurkan boriatiha, membuat mati, menggugurkan tadi anjing-anjing. Siqata seperti gugurnya, seperti jatuhnya. Syaroril qain, percikan api dari tukang las itu. Akhwala akhwala, itu sedikit demi sedikit. Wa fil hadis, dan tersebut dalam hadis, kana yatakhawwaluna bil mau'izah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna bil mau'izah, maknanya yatahaduna biha syai'an fa syai'an. Jadi memberikan kepada kami mau'izah sedikit demi sedikit. Itu yatakhawwal, maknanya syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit. Makhafata sa'amah, karena takut kebosanan menimpa kami. Qala Abu Ali huwa min qawlihim, kata Abu Ali ini diambil dari ucapan mereka. Tasaqabu akhwala akhwala, mereka gugur satu demi satu. Aisyan ba'da syai, sedikit demi sedikit jatuh, gugur sedikit demi sedikit. Wa kana al-Asmu'i yarauhu yatakhawwanuna. Al-Asmu'i meriwayatkan ucapan Rasulullah tadi dengan nun, bukan yatakhawwaluna tapi yatakhawwanuna, dengan nun. Wa yaqulu, dan dia mengatakan maknanya ta'ahaduna, menjanjikan untuk kami mau'izah. Fa in qulta mal farqu baina hadha an-naw' wal bait alladhi anshadtu anshadtahu fi an-naw' alladhi qablah fa innaka zamta thumma anna baina baina fi hal. Apabila engkau bertanya mal farqu, apa bedanya baina hadha an-naw', antara macam ini, macam ini yaitu apa, hal yang ditarkib dengan tarkib 15, wal bait alladhi anshadtu anshadtahu, dan bait yang kau lantunkan,